Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Doktor Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki bab yang ke-6. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, babun minasyirki lubsul halqati. Bab yang ke-7, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Babun minasyirki, bab termasuk kesyirikan, lubsul halqati wal khayti wa nahwihima, mengenakan gelang, benang dan yang semisalnya, li raf'il bala au daf'ihi, dengan tujuan untuk menghilangkan mara bahaya atau menangkalnya. Bab termasuk kesyirikan, mengenakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan mara bahaya atau menangkalnya. Kalau dalam bahasa kita disebut apa? Jimat. Ya. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita kesyirikan jimat. Jemaah sekalian, mempercayai atau mengenakan jimat adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikannya terdapat di dalam dua hal, yaitu dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Mempercayai atau mengenakan jimat sama saja, apakah jimat untuk diri atau untuk toko atau untuk kendaraan atau dipakaikan kepada anak. Dan juga sama, apakah jimat untuk menolak mara bahaya atau untuk melariskan barang dagangan atau untuk disenangi orang, sama saja. Maka ini adalah kesyirikan. Di mana letak kesyirikannya? Ada dalam dua perkara. Yang pertama dalam rububiyah. Kenapa syirik dalam rububiyah? Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menciptakan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari kita. Ini termasuk sifat rububiyah Allah. Allah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluknya. Maka hanya Dia yang bisa memberi manfaat kepada kita ataupun menolak kemudaratan. Oleh karena itu, ketika seseorang mempercayai jimatnya bisa memberi manfaat kepadanya atau jimatnya bisa melindunginya dari mara bahaya, maka berarti dia telah menyamakan Allah dengan jimat tersebut di dalam sifat rububiyah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam uluhiyah. Uluhiyah itu artinya peribadahan. Orang yang mempercayai jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Yaitu dia telah menyembah jimat tersebut. Apa penyembahan yang dia berikan kepada jimat, jemaah sekalian? Yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah. Ada yang tahu? Orang yang percaya kepada jimat, orang yang mengenakan jimat, sebenarnya dia telah menyembah jimat tersebut. Enggak ada pengaruhnya, dia merasa menyembah atau tidak. Dia niat menyembah atau tidak. Maka dia telah menyembah jimat tersebut. Apa bentuk penyembahan yang dia berikan kepada jimat? Apa? Hah? Gimana, akhi? Percaya jimat itu bisa beri manfaat atau menolak mudarat? Itu tadi syirik dalam rububiyah. Sembelihan, bisa saja dia enggak menyembelih. Betul, sembelihan itu ibadah. Siapa yang mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tapi bisa saja orang pakai jimat dia enggak menyembelih. Iya kan? Ibadah apa? Bisa saja dia enggak ada ritual. Cuman ritualnya apa? Bayar sejumlah uang kepada dukunnya. Beli jimatnya sudah. Enggak ada ritual-ritual. Cuman beli aja begitu. Ibadahnya adalah ibadah hati. Tapi ibadah hati banyak bentuknya. Ibadah hati apa yang dia berikan kepada jimat? Gimana akhir? Tawakal. Ahsantum. Barakallahu fikum. Tawakal. Tawakal ibadah. Bergantung hati kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Dan Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. Kalau kalian benar-benar beriman. Berarti yang tidak bertawakal hanya kepada Allah bukan orang benar-benar beriman. Jadi, siapa yang hatinya bertawakal kepada jimat, dia telah menyembah jimat tersebut. Hatinya bergantung kepada jimat, bukan kepada Allah. Atau terbagi kepada Allah dan kepada jimat. Itulah namanya syirik. Dan jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan, syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Syirik mempercayai jimat menjadi syirik besar apabila seseorang mempercayai jimat itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat kepadanya. Jimat itu yang melindungi dirinya dari bahaya, bukan Allah. Jimat itu yang melariskan barang dagangannya, bukan Allah. Maka itu syirik besar. Akan tetapi, kalau dia mempercayai jimat itu hanyalah sebab dan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa masih syirik kecil? Padahal dia mempercayai jimat itu sebatas sebab. Allah yang menolong dia. Mengapa masih syirik kecil? Ada yang tahu jawabannya? Biar cepat pas aja ya. Jawabannya, karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Saya ulangi. Orang yang mempercayai jimat sebagai sebab dan dia yakin Allah yang memberi manfaat, Allah yang melindungi, jimat semata sebab, maka dia telah terjerumus dalam syirik kecil. Dan syirik kecil perlu kita ingatkan kembali, bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Sebut semua dosa besar. Mencuri, membunuh, berzina, minum khamar, makan riba. Na'udzubillah, semua dosa-dosa besar. Tapi syirik kecil lebih besar dosanya dibandingkan semua itu. Jadi jangan ada yang dengar kayaknya kecil berarti enggak apa-apa. Kecil saja. Tidak jemaah sekalian. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Tapi kenapa? Orang yang yakin Allah menolong dia, jimat hanya sebab, disebut pelaku syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Kan hanya Allah yang maha mampu untuk menentukan ini sebab kemanfaatan dan itu sebab kemudaratan. Kalau seseorang mengatakan batu ini, cincin ini, sabuk ini, gelang ini bisa melindungi dari mara bahaya, bisa melariskan barang dagangan, seakan-akan dia mensejajarkan dirinya bersama Allah untuk menentukan ini yang melindungi dari mara bahaya, ini yang melariskan barang dagangan. Seakan-akan. Artinya kalau bukan lagi seakan-akan, itu sudah syirik besar. Misalkan ada dukun ngasih jimat kepadanya, kemudian dia meyakini dukun itulah yang mampu untuk menentukan ini yang bisa mengusir setan, ini yang bisa melindungi dari mara bahaya, bukan Allah. Maka itu bukan lagi syirik kecil, itu sudah syirik besar. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, ada kaidah penting yang perlu kita pahami, yaitu bagaimana memahami kaidah syirik di dalam sebab. Karena kita sekarang sedang berbicara tentang syirik dalam sebab. Dan sebab itu macam-macam. Sekarang kita sebut jimat. Tapi bisa saja di masyarakat enggak disebut jimat. Makanya kita pahami kaidah sebab ini supaya kita bisa menerapkan kaidah ini dalam banyak kasus. Kaidah itu kalau dalam, mungkin kalau dalam fisika dan matematika, dia seperti rumus. Rumusnya kan satu, tapi kasus yang bisa dia pecahkan itu banyak. Maka kurang lebih seperti itulah kaidah. Jadi kita pahami kaidah dalam sebab agar kita bisa memahami berbagai macam bentuk kesyirikan karena anggapan sesuatu itu adalah sebab. Walaupun dia tidak disebut jimat, namanya bisa berbeda-beda di masyarakat. Baik. Nah, jemaah sekalian, pertama yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mampu menciptakan sebab. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali dia. Dia yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Inilah keimanan terhadap rububiyah Allah. Atau bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu sebagai sebab untuk kita. Apakah itu sebab kemaslahatan atau sebab kemudaratan? Hanya Allah yang bisa. Selain Allah tidak bisa mencipta. Maka ini termasuk keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'in. Tentu dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman, Allah pencipta segala sesuatu. Dialah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Segala sesuatu Allah yang ciptakan. Oleh karena itu, ketika seseorang meyakini benda-benda tertentu sebagai sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, maka seakan-akan dia telah bersekutu bersama Allah yang berhak menentukan sebagai sebab. Jadi, disitulah letak kesyirikannya dalam rububiyah. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu sebab dan bagaimana cara mengenalinya supaya kita tidak terjerumus dalam syirik? Karena kalau kita mengatakan ini sebab, ini bisa menyembuhkan, ini bisa bermanfaat, ini bisa mengusir setan, ini bisa melindungi dari mara bahaya, padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, maka kita telah terjerumus dalam syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil, tergantung keyakinan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oleh karena itu dua hal yang perlu kita paham. Apa itu sebab dan bagaimana mengetahui sesuatu itu adalah sebab. Maka ulama menjelaskan sebab itu ada dua. Disebut sebab syar'i dan sebab qadari. Apa itu sebab syar'i? sebab syar'i adalah Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, orang sakit kita bacakan Al-Quran, dengan sebab itu dia sembuh. Itu namanya sebab syar'i. Orang sakit kita bacakan Al-Quran, dengan sebab itu dia sembuh. Namanya dengan diruqyah. InsyaAllah pada bab setelah ini akan kita bahas lebih detail tentang penyembuhan dengan Al-Quran, yaitu ruqyah. Bab setelah ini. Ya. Yang kedua disebut sebab qadari, yaitu sebab yang Allah ciptakan di alam ini yang bisa memberi manfaat kepada kita atau menolak kemudaratan, atau sebaliknya mendatangkan kemudaratan. Inilah dua macam sebab. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali sebab? Bagaimana cara mengenali sebab? Maka caranya ada dua. Caranya adalah dua. Kalau kita tidak bisa membuktikan sesuatu sebagai sebab melalui dua cara ini, maka kita terjerumus dalam syirik. Hati-hati. Apa saja itu jemaah sekalian? Pertama, melalui dalil syar'i. Untuk mengetahui sesuatu adalah sebab, maka pertama melalui dalil syar'i. Apa itu dalil syar'i? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Allah berfirman tentang madu, fihi syifa, padanya ada kesembuhan. Kita pun tahu madu adalah sebab kesembuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-habbatu sauda syifa'an min kulli da. Itu adalah obat bagi segala penyakit. Kita pun tahu al-habbatu sauda adalah sebab kesembuhan. Walaupun kita belum meneliti, walaupun kita belum membuktikan, kalau Al-Quran dan Sunnah sudah berbicara, kita yakin, seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Walaupun ada orang yang sok pintar mengatakan, ah, enggak seperti itu, enggak percaya saya. Siapa yang enggak percaya? Kafir dia. Murtad, keluar dari Islam. Kalau dia Muslim, enggak percaya ayat Quran, enggak percaya hadis Nabi SAW, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia mengatakan, kata dokter enggak seperti itu, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dokter-dokter itu pengetahuan mereka terbatas. Dulu ada dokter-dokter sok pintar mengatakan, masa lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicelupkan lalat itu, bukannya langsung dibuang, kok disuruh celup? Sok pintar mereka. Padahal Nabi sudah mengatakan, di satu sayapnya ada penyakit, di satu sayapnya ada obat. Kalau dia hinggap, penyakitnya dia tebarkan duluan, ketika dicelup, penawarnya dikeluarkan. Dokter-dokter sok pintar. Lalu ada Muslim percaya sama mereka, subhanallah. Maka jemaah sekalian, ketika ilmu pengetahuan mereka berkembang, ternyata mereka pun bisa membuktikan sendiri, seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah. Beliau tidak melakukan penelitian untuk membuktikan. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu enggak mungkin salah. Otak kita mungkin salah, mungkin benar. Salah mikir. Karena otak ada yang waras, ada yang tidak waras. Jadi wahyu itu sudah pasti benar, sedangkan akal kita bisa benar, bisa salah. Maka jangan kita pertentangkan. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah memberikan satu faedah, bahwa manusia, kata beliau, itu terbagi tiga golongan dalam menyikapi sebab. Golongan yang pertama, mereka yang menafikan sebab. Mereka yang menafikan sebab, karena mereka menafikan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Golongan siapa itu? Al-Jabriyah dan Al-Asy'ariyah. Ini penjelasan Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Di bab yang sama. Ini golongan yang pertama, mereka menafikan sebab. Golongan yang kedua adalah sebaliknya. Berlebih-lebihan di dalam menentukan sebab. Inilah yang kita bahas sekarang. Kalau golongan yang pertama itu nanti kita bahas di bab takdir. Yang kita bahas sekarang golongan yang kedua, berlebih-lebihan di dalam menentukan sebab. Apa berlebihannya? Yang bukan sebab dianggap sebab. Mereka itu adalah para penganut khurafat dari kalangan sufiyah, tarekat tasawuf, dan yang semisal mereka. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang meyakini adanya sebab, akan tetapi sebab-sebab itu tidaklah memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan golongan ini menetapkan sebab apabila ada dua dalil tadi, baik dalil syar'i maupun dalil percobaan yang ilmiah yang masuk akal. Inilah golongan ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang meyakini sebab itu ada dan Allah yang berhak menentukannya. Akan tetapi sebab itu semuanya memberikan pengaruh dengan izin Allah azza wa jalla. Baik, jemaah sekalian, kita masuk dalam pembahasan dalil yang pertama. Penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul afara'aitum ma tad'una min dunillahi. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, terangkan kepadaku yang kalian sembah selain Allah itu, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Apabila Allah menghendaki kemudaratan bagiku, apakah mereka sanggup menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih? Atau Allah ingin memberi rahmat kepadaku, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? Kul hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan kepada mereka, cukup bagiku Allah, kepadanya lah orang-orang atau makhluk itu bertawakal. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bertawakal. Ini surat Az-Zumar ayat ke-38. Jemaah sekalian, ada ayat yang mirip dengan itu banyak sekali dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Anbiya ayat ke-6. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Allah menyebutkan tentang ucapan Ibrahim alaihissalam, apakah patut kamu menyembah selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepada kalian. Juga dalam surat Al-Isra ayat ke-56, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, panggillah yang kamu anggap sebagai sesembahan selain Allah, niscaya mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan kepada kalian, tidak pula bisa memindahkannya. Ini jemaah sekalian, ayat-ayat yang semisal. Mari kita lihat penjelasan Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan terhadap ayat ini. Beliau menyebutkan 4 pelajaran. Yang pertama, butlanis syirki. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu adalah batil, tidak benar. Li'anna kullama yu'badu min dunillah la yamliku darra wala naf'an li'abidihi. Karena semua yang disembah selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menimpakan mudarat atau memberi manfaat kepada yang menyembahnya. Maka sangat bodoh sekali orang yang menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa beri manfaat ataupun menimpakan mudarat. Maka menyembah kepada selain Allah adalah batil. Yang kedua, at-tahdhir min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'id dur. Peringatan dari perbuatan mempercayai atau mengenakan gelang atau benang atau yang semisalnya, apa saja, kalung atau sabuk dan lain-lain, dengan niat untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Maka ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan itu, mengingatkan kita untuk meninggalkannya. Li'annahu syirkun, Sebab itu adalah syirik. Min jinsi ma yuradu minal asnam. Sama seperti yang diinginkan oleh orang-orang musyrik dari patung-patung tersebut. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah peringatan kepada orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung. Yang menyembah patung-patung. Sama saja patung mereka terbuat dari batu atau dari kayu dan lain-lain. Maka Nabi SAW mengajak mereka berpikir, yang kalian sembah itu enggak bisa menolong sedikit pun. Bahkan Nabi menantang, Allah suruh beliau untuk menantang mereka. Kalau benar Tuhan-Tuhan kalian bisa memberi manfaat, maka cobalah. Apabila Allah hendak menimpakan mudarat kepadaku, sanggupkah mereka hilangkan mudarat itu? Atau sebaliknya, Allah ingin memberi rahmat kepadaku, sanggupkah Tuhan-Tuhan kalian bisa mencegahnya? Dan mereka tahu, mereka paham sebenarnya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak sanggup melakukannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, kenapa mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu? Ada dua kemungkinan, dan ada dua jenis golongan mereka. Golongan yang pertama, mereka menyembah patung-patung itu yang enggak bisa apa-apa, tapi mereka punya keyakinan bisa menolong mereka. Bisa menolong mereka. Dan golongan yang kedua, mereka menginginkan pertolongan dari Allah, tapi patung-patung itu adalah sebab. Jadi mereka yakini patung-patung itu adalah sebab untuk mendapatkan manfaat atau mudarat. Disinilah sisi kesamaan antara orang yang mempercayai jimat dan orang yang menyembah patung. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, begitu berikut saya kutipkan penjelasan beliau. Wa syahid min hadhil ayah anna hadhil asnam la tanfa' ashabaha la bijalbi naf'in wala bidaf'i durrin. Yang menjadi dalil dari ayat ini adalah patung-patung itu sebenarnya tidak bisa memberi manfaat kepada para penyembahnya, apakah memberikan satu kebaikan atau menolak satu bahaya, sama sekali enggak bisa. Falaisat asbaban lidzalik. Dan juga bukan sebab untuk meraih kebaikan atau menolak kemudaratan. Jadi dua hal. Yang pertama, patung-patung itu sama sekali enggak bisa memberi manfaat. Yang kedua, bukan juga sebab untuk mendapatkan satu manfaat. Fayuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin. Fayu'tabaru ittikhadhuhu sababan isyrakan billah. Maka dikiaskan dengan ini, kata Syekh, semua benda-benda yang bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari, atau tidak bisa dibuktikan dengan jalan syar'i atau jalan percobaan yang ilmiah yang masuk akal, maka mempercayainya sebagai sebab adalah syirik kepada Allah. Tidak ada bedanya dengan kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Jadi orang musyrik ketika dia menyembah kepada selain Allah, kepada patung-patung itu, kesyirikannya bermacam-macam, bukan hanya satu. Bisa dalam uluhiyah, bisa dalam rububiyah, bisa dalam asma wa sifat. Contoh dalam uluhiyah, mereka berdoa kepada patung itu, atau mereka menyembelih untuknya. Contoh dalam rububiyah, mereka meyakini bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Atau sebagai sebab menghilangkan mudarat atau memberi manfaat. Contoh dalam asma wa sifat, seperti kesyirikannya orang-orang Nasrani menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Bapa. Jadi bisa saja satu orang kafir, satu orang musyrik, tapi syiriknya bermacam-macam. Padahal satu saja dia lakukan itu sudah cukup menjadikan dia kafir, apalagi ternyata syirik mereka bermacam-macam. Iya. Jadi jemaah sekalian, itu sisi pendalilan mengapa Syekh menyebutkan ayat ini dalam bab tentang syiriknya jimat. Karena kepercayaan kepada jimat tidak ada bedanya dengan kepercayaan terhadap berhala-berhala dan batu-batuan dari sisi rububiyah. dari sisi rububiyah. Iya. Bahkan juga bisa dari sisi uluhiyah. Mereka hatinya bergantung kepada patung-patung tersebut. Ada orang pakai jimat, hatinya juga bergantung kepada patung-patung itu, kepada jimat-jimat tersebut. Jadi gak ada bedanya kepercayaan terhadap jimat dan kepercayaan terhadap patung-patung, kecuali satu saja bedanya. Karena dia masih muslim dan meyakini Allah yang memberi manfaat dan jimat itu hanya sebab, maka dia hanya sampai pada tingkat syirik kecil. Kalau pada orang kafir itu syirik besar, namun pada muslim itu syirik kecil. Dan contoh-contoh seperti ini banyak, insyaallah akan kita lalui di dalam beberapa bab. Contoh-contoh apabila pada orang kafir itu syirik besar, apabila pada orang muslim itu syirik kecil. Kenapa? Karena yang muslim ini masih memiliki aslul iman, sedangkan si kafir tidak punya aslul iman. Dan sudah kita lewati juga di bab yang ke-6 tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Surat Al-Maidah ayat ke-44. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Ayat ini berbicara tentang orang kafir, dan itu bagi mereka syirik besar. Ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka berubah menjadi syirik kecil. Itu pemahaman sahabat, itu yang dijelaskan para sahabat, sebagaimana dinukil oleh para imam ahli tafsir dari Ibnu Abbas dan lainnya, bahwa itu adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil, kalau yang melakukan itu muslim. Iya. Dan ada perincian kapan dia menjadi syirik besar, sudah kita lewati pembahasannya, dan masih ada lagi pembahasannya di bab-bab yang akan datang. Pelajaran yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin liibtali syirki. Disyariatkannya mendebat atau membantah orang musyrik atau mengajak mereka berdialog untuk membantah kesyirikannya, untuk menjelaskan bahwa kesyirikannya itu batil, dengan mengajak mereka menggunakan akal sehat. Ini cara yang baik. Ini cara yang baik untuk menyadarkan orang musyrik. Ini cara Al-Quran yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Suruh mereka berpikir, apakah Tuhan-Tuhan kalian bisa memberi manfaat atau bisa menolak mudarat? Bahkan disuruh tantang, apabila Allah menimpakan mudarat kepadaku, bisakah Tuhan-Tuhan kalian menghilangkan mudarat itu? Agar mereka mau berpikir, yang mereka sembah itu tidak pantas disembah. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk metode yang baik di dalam mendakwahi orang-orang kafir. Ajak mereka berpikir, ajak mereka menggunakan akal sehat. Karena selamanya, ajaran Islam, ajaran Tauhid, tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Gak akan pernah. Tidak akan pernah Tauhid bertentangan dengan akal sehat. Seluruh ajaran Islam, gak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Maka, orang-orang yang mengikuti selain ajaran Islam, merekalah yang telah menyelisihi akal sehat. Sehingga kita bisa menggugah akal sehat mereka, menyadarkan mereka untuk pakai otak. Pakai otaknya, jangan gak dipakai. Berpikir, suruh berpikir. Ini kelihatan jelas kok, mana yang benar, mana yang salah. Suruh mereka berpikir. Di antaranya, membuktikan bahwa yang mereka sembah selain Allah gak bisa apa-apa. Gak ada kemampuan apa-apa. Kok bisa-bisanya hamba, makhluk, menyembah makhluk. Bahkan kita yang lebih kuat daripada patung-patung itu. Patung-patung itu kalau kita ambil dan kita banting-banting, gak bisa melawan. Nabi SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Lata. Beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. Semuanya gak bisa melawan. Jadi, ajak mereka menggunakan akal sehat. Yang keempat, wujubul i'timadi ala Allah wahdahu wa tafwidil umur kulliha ilaihi. Kewajiban bergantung hanya kepada Allah yang satu saja, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Inilah jemaah sekalian, kewajiban tawakal. Setelah Allah mencelah ketergantungan mereka kepada selain Allah, maka Allah perintahkan kita untuk bertawakal hanya kepadanya. Dan Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengucapkan hasbi Allah. Dan ini doa, ucapkan hasbi Allah. Artinya apa? Cukuplah Allah sebagai penolong. Bisa juga ditambah dengan wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya aku bertawakal hanya kepada Allah. Baca doa ini, terutama ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan Allah telah berjanji untuk menolong setiap orang yang benar-benar bertawakal kepadanya, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka ayat ini jelas hubungannya. Orang yang bergantung hati kepada jimat sudah bertawakal kepada jimat. Padahal seharusnya wajib bagi kita bertawakal kepada Allah dan memasrahkan segala urusan kita hanya kepada Allah, dan Allah telah menjamin untuk menolong orang yang bertawakal kepadanya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah solat Isya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita ingin mengingatkan terutama kepada para pemuda dan pemudi Islam, jangan sampai terpengaruh dengan acara atau kegiatan dan aktivitas yang mereka sebut dengan Valentine Day, katanya hari kasih sayang. Maka jemaah sekalian, ini sebenarnya adalah bencana yang dianggap anugerah. Dan ini adalah hari yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla ketika mereka merayakannya. Mereka rayakan dengan aktivitas perzinahan, na'udzubillah. Bahkan ada perusahaan-perusahaan asing yang sudah diberi izin untuk berdagang di Indonesia atau berbisnis di Indonesia atau di negeri-negeri Islam. Mereka sangat getol untuk berkampanye mengajak anak muda-mudi ini untuk berzina. Contohnya apa? Perusahaan-perusahaan coklat itu. Mereka aktif sekali mengajak anak-anak muda kita untuk berzina di hari ini. Dan jemaah sekalian, sungguh sangat menyedihkan ada data-data di malam Valentine Day itu kondom laku keras. Subhanallah. Ini ada data-data seperti itu. Sangat kita sayangkan. Hari perzinahan, hari mendekati zina, melampiaskan kasih sayang dengan pacaran, bahkan zina kemaluan, dianggap sebagai hari baik untuk orang-orang yang saling menyayangi dan mencintai. Maka sebenarnya ini bukanlah anugerah, melainkan bencana yang dianggap anugerah. Paling tidak ada 5 perkara yang perlu kita pahami. 5 kemungkaran yang terkandung di dalam peringatan dan perayaan Valentine Day itu. Yang pertama, itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan keras kepada kita. Bahaya menyerupai orang kafir. Beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan kita sudah maklumi bersama, perayaan itu, perayaan Valentine Day itu asalnya bukan dari kaum muslimin, dari orang-orang kafir. Bahkan ada keterkaitan erat dengan agama mereka. Walaupun tidak berkait dengan agama mereka, tapi itu kebiasaan mereka, adat mereka, ciri khas mereka, enggak boleh kita ikut-ikutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Yang kedua, kalau kita ikutan merayakan, itu juga termasuk sikap loyal kepada orang kafir. Karena menyerupai orang kafir, bagian dari loyalitas kepada mereka. Itulah sebabnya dilarang ikut-ikutan kepada orang kafir, karena kita akan terjerumus dalam kerusakan akidah, yaitu memiliki kecenderungan, kecondongan dan loyalitas kepada orang kafir. Padahal di surat Al-Maidah ayat ke-51 Allah telah memberi peringatan keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang bersikap loyal kepada orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Ini ancaman keras agar kaum muslimin itu berlepas diri, tidak punya sikap loyal ataupun kecondongan kepada orang kafir. Sebagaimana juga Allah mengingatkan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim tersebut sehingga kamu dibakar oleh api neraka. Yang ketiga jemaah sekalian, itu juga termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Kenapa? Kenapa bid'ah? Bukankah itu hanya adat, bukan ibadah? Betul. Tetapi di dalam Islam, hari perayaan itu bagian dari ajaran agama yang tidak boleh ditambah. Meskipun mereka mengklaim itu hanya adat, tapi menyerupai syariat, maka dilarang. Karena dalam Islam, semua hari raya, semua hari yang selalu dirayakan berulang-ulang, itu ditetapkan oleh syariat, tidak boleh kita tambah. Buktinya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama mendatangi kota Madinah, maka kaum muslimin di sana atau masyarakat kota Madinah memiliki dua hari raya yang selalu mereka rayakan setiap tahun, atau hari perayaan selalu mereka lakukan tiap tahun, yang mereka sebut dengan An-Nairuz wal Mahrajan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian ini dengan yang lebih baik darinya, Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini bermakna semua hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha, semua hari yang diperingati berulang-ulang, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi bisa saja dalam perkara adat masuk dalam perkara bid'ah apabila dia menyerupai syariat. Iya. Kemudian yang keempat juga maksiat jemaah sekalian. Apa maksiatnya? Zina. Mulai dari zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, sampai na'udzubillah zina yang terbesar, yaitu zina kemaluan. Bagaimana caranya mereka berzina? Berpacaran. Pacaran itu adalah zina semuanya, mulai dari zina mata sampai tidak sedikit yang terjerumus pada zina kemaluan. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata. telah ditetapkan atau telah dituliskan untuk anak Adam, dia akan mendapatkan bagian dari zina, tidak mungkin tidak. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bentuk-bentuk zina. Fal ainani zina human nazar. Maka dua mata zinanya adalah memandang, memandang kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan pula istrinya. Wal udhunani zinahumal istima, dua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisanu zinahu al kalam, lisan zinanya berbicara. Wal yadu zinaha al batash, tangan zinanya memegang. Wal rijlu zinaha al khuta, kaki zinanya melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati zinanya adalah memiliki syahwat atau ingin berbuat maksiat dan berangan-angan melakukannya. Wa yusaddu dzalikal farj wa yukadzibu, dan puncaknya apakah menjadi zina nyata atau tidak, itu dengan kemaluannya. Jadi jemaah sekalian, semua ini pintu-pintu zina yang mereka lakukan sampai akhirnya terjerumus zina. Oleh karena itu di surat Al-Isra ayat ke-32 Allah telah mengingatkan, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan untuk mereka yang mengajak anak-anak muda kita untuk berzina, ya, perusahaan-perusahaan itu yang saya sebutkan tadi, terutama perusahaan coklat, itu perusahaan asing, perusahaan luar, diberikan izin untuk berbisnis di negeri kita lalu merusak anak muda-mudi kita. Maka Allah telah memperingatkan orang-orang yang membuat kerusakan di masyarakat. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat An-Nur ayat ke-19, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang keji itu tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi ini peringatan secara umum bagi orang-orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita jemaah sekalian, apabila tersebar zina di satu kaum, ini termasuk maksiat yang Allah percepat azabnya. Kadang ada maksiat-maksiat itu Allah tunda azabnya, tapi ada maksiat-maksiat tertentu yang azabnya lebih dipercepat. Di antaranya zina dan riba. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba telah nampak di satu negeri, maka sungguh para penduduk negeri tersebut telah menghalalkan azab Allah untuk mereka. Dan jemaah sekalian, kalau kita diam saja, kita enggak ikut maksiat, kita enggak ikut acara Valentine Day itu, tapi kita diam saja, enggak memberikan nasihat, enggak memberikan peringatan, maka takutlah azab itu juga mungkin menimpa kita, sebagaimana yang telah Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi kita harus mengingatkan adik-adik kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk menjauhi perzinahan ini. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, merayakan hari raya-hari raya seperti itu atau perayaan-perayaan itu juga termasuk membelanjakan harta dalam perkara yang haram. Padahal kita belanjakan harta kita untuk kesia-siaan, bukan untuk sebuah kemanfaatan, itu sudah tidak dibenarkan, apalagi dibelanjakan untuk yang haram. Allah telah mengingatkan orang-orang yang melakukannya adalah saudara-saudaranya setan, sebagaimana di surat Al-Isra ayat 26-27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Janganlah kamu berlaku boros, janganlah kamu berlaku mubadzir. Apa itu berlaku mubadzir? Membelanjakan harta bukan pada hal yang manfaat, sia-sia, apalagi pada dosa, tentu lebih besar lagi dosanya. kalau hartanya dihambur-hamburkan untuk berbuat dosa. Dan Allah ingatkan, sesungguhnya orang-orang yang suka boros dengan hartanya adalah ikhwanas syayatin, saudara-saudaranya setan. Dan setan itu sangat kafir kepada Rabbnya. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 5 kemungkaran yang terdapat di dalam perayaan-perayaan tersebut. Ya, belum lagi ada musik-musik mengganggu orang dengan kebisingan. Ya, sebenarnya banyak kemudaratan-kemudaratannya. Maka hati-hatilah dan ingatkanlah saudara-saudara kita, anak-anak muda Islam, jangan sampai terjerumus di dalam kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Wabillahi taufik. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang bisa tolong lihat pertanyaan yang terkait materi, biar didahulukan. Bisa tolong akhi, terkait materi pembahasan kita. Afwan. Bismillah, saya rutin minum air putih merek KUM yang disebut air kesehatan. Sekarang kondisi saya enggak bisa minum air putih selain air itu karena setiap air memiliki rasa berbeda. Ada beberapa cerita waktu saya sakit tipes, 2 hari minum air itu alhamdulillah lebih cepat sembuh. Dan saya sering sakit mata, setiap hari pakai Insto. Lalu saya berhenti pakai Insto dan diganti dengan meneteskan air itu, lalu alhamdulillah sembuh. Sejauh ini saya percaya kalau sebab ayat tersebut saya sembuh. Bagaimana ya Ustaz? Pertama kita doakan semoga beliau sembuh secara sempurna, syafahullah. Yang kedua, tadi sudah kita berikan kaidah. Buktikan dengan 2 jalan ini. Yang pertama dengan dalil syar'i, yang kedua dengan percobaan ilmiah yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya sebab dan akibat. Bentuk yang kedua ini, inilah yang paling cocok di sini mungkin. Jelas kalau dalil syar'i enggak ada. Tapi ada sebab yang kedua atau jalan yang kedua. Dan bukan bermakna kita harus kita sendiri yang melakukannya. Mungkin orang lain yang melakukannya, tapi kita percaya, enggak masalah. Berarti itu sebab yang syar'i. Jadi cara yang kedua itu bukan bermakna kita sendiri harus bikin percobaan ilmiah, harus buktikan, tidak. Ada orang yang kita percaya, apakah dia dokter, ahli kesehatan, atau paham kesehatan, menjelaskan kepada kita, ada bukti ilmiahnya, maka tidak masalah kita percaya. Tapi kalau jelas-jelas airnya datang dari mana? Dikasih sama mbah dukun fulan misalkan. Nah itu jelas. Datangnya dari dukun, maka itu adalah kesyirikan. Jadi kalau itu air yang biasa ada di pasaran, terbukti secara kesehatan, tidak masalah insyaallah ta'ala. Iya. Apakah boleh laki-laki memakai gelang tanpa niatan dijadikan sebagai penangkal? Pertama ya akhi, itu perhiasan wanita. Gelang itu perhiasan wanita. Begitu pula kalung. Begitu pula gelang kaki. Itu semua perhiasan wanita. Kalau cincin, boleh. Itu juga perhiasan laki-laki. Dan kita enggak boleh menyerupai wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan Nabi SAW bersabda, usir mereka dari rumah. Kalau enggak mau tobat, itu baru menyerupai, apalagi LGBT. LGBT bukan diusir hukumannya, hukuman mati. Sepakat ulama seluruh mazhab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin, faqtulul fa'il wal maf'ul." Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh dua-duanya. Dan ulama Islam sepakat hukumannya hukuman mati. Hanya ulama berbeda pendapat gimana cara hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama, hukumannya dirajam. Hukumannya dirajam. Seperti wanita atau laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian zina, hukumannya mati dengan cara dirajam, lempari batu sampai mati. Tapi kata Imam Abu Hanifah, bukan dirajam. Cari di tempat itu, di kota itu, gedung paling tinggi. Kemudian dia dilempar dari atas. Setelah dilempar, disusul dengan lemparan batu. Jadi kalau tinggal di Jakarta, gedung tertingginya berapa tingkat tuh? Ya. Subhanallah. Kenapa? Karena itulah yang Allah perlakukan kepada kaum Lut. Negeri mereka diangkat, lalu diputar ke bawah, mereka berjatuhan, lalu disusul dengan lemparan batu. Dan kata para ulama, belum pernah di muka bumi ini ada azab yang lebih dahsyat daripada azab yang Allah timpakan kepada mereka. Sepanjang sejarah bumi, itulah yang paling dahsyat. Kok ada orang yang mengaku muslim, katanya cendekiawan muslim, bahkan dosen di sebuah perguruan tinggi negeri terkenal, mau minta dilegalkan? Subhanallah. Yang ulama sepakat pelakunya dihukum mati, lalu dia berbicara sok tahu Islam, pakai ayat, pakai dalil. Dia gak pernah mondok, gak pernah belajar, gak pernah mendalami hukum-hukum fikih Islam. Tiba-tiba sudah berbicara hukuman bagi LGBT. Bukan sekedar bicara hukuman, malah membolehkan, minta dilegalkan oleh negara. Yang negara-negara kafir pun banyak tidak mau melegalkan. Betul ada sebagian negara kafir, tapi enggak semuanya. Iya. Jadi itu hukuman LGBT. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dihukum mati. Hanya mereka berbeda pendapat gimana cara hukumnya. Kalau zina dengan lawan jenis, kalau belum pernah menikah, hukumannya tidak sampai hukuman mati. Hukumannya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan atau dipenjara setahun. Kalau dia sudah pernah menikah, baru hukuman mati. Tapi untuk LGBT, hukumannya adalah hukuman mati. Sudah pernah menikah atau belum. Jadi lebih besar dosanya. Iya. Jadi jamaah sekalian, jangan main-main menyerupai wanita. Ya. Termasuk menyerupai wanita, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, laki-laki yang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Kenapa? Karena itu wanita, ciri khasnya, kewajibannya. Tutup mata kakinya, itu aurat. Kalau laki-laki, di atas mata kaki. Kata Nabi SAW, bahkan idratul mu'min ila nisfi saq. Idratul mu'min ila nisfi saq. Sarung seorang mukmin sampai tengah betis. Ma asfala minal kabain minal izar finnar. Apa saja pakaian atau kain sarung di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, sekalian kita bahas tentang gelang yang katanya mengandung obat. Iya. Terbukti katanya. Terbukti. Maka pertama jemaah sekalian, saya katakan jangan gampang termakan iklan. Iya. Mereka bilang terbukti, belum tentu benar. Iya. Tapi kalau seandainya terbukti betul, pakainya tidak syirik. Kalau terbukti sesuai kaidah yang telah kita bahas, terbukti bisa menyembuhkan atau ada zat tertentu bisa menangkal penyakit tertentu, terbukti katanya. Tapi sepatutnya ini dihindari. Kenapa? Karena bisa mengantar kepada syirik. Sebab umumnya orang pakai jimat itu dalam bentuk gelang. Makanya Syekh Shalal Fauzan dalam fatwa beliau, begitu pula Syekh Abdul Razak dalam tanya jawab, beliau berdua melarang. Dan juga larangan itu berdasarkan dalil yang akan kita bahas setelahnya insyaallah. Nabi SAW melihat seorang sahabat menggunakan gelang. Dia katakan gelang ini untuk menangkal penyakit. Maka Nabi SAW tidak bertanya lagi, itu mengandung ion apa? Atau mengandung zat apa? Tidak. Langsung Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, lepaskan benda itu. Jadi itu jalan terbaik untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Sebab syirik dilarang, pintu-pintu yang mengantarkan ke sana juga dilarang. Ya, cari pengobatan yang lain yang tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu alam. Nah ini pas banget pertanyaan ini. Bagaimana dengan kalung-kalung batu yang di iklannya dibilang mengandung ion apa gitu? Saya lupa katanya. Sudah dijawab ya. Bentuk kalung, bentuk gelang sepatutnya dihindari kalau dikatakan itu mengandung pengobatan. Kenapa? Bukan karena itu syirik, tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan atau menyerupai jimat-jimat sehingga mengantarkan kepada kesyirikan, maka hendaklah kita hindari. Iya, apalagi kalau cuman sekedar iklan-iklan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kerabat saya masih banyak yang suka percaya hal mistis bahkan jimat. Bagaimana kalau saya ingin menentang mereka dan menyebutkan dan membuktikan bahwa hal-hal tersebut tidak benar agar mereka tobat? Itulah yang harus kita lakukan. Tapi sampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut, dan berusaha terlebih dahulu menarik hati mereka, membuat mereka senang, supaya lebih mudah mereka menerima kebenaran. Dan yang terpenting adalah nasihat yang kita sampaikan itu ilmiah, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita sertakan ini kata ulama seperti ini, maka ini lebih meyakinkan. Itulah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang selalu berdiri di atas dua pokok utama, keikhlasan dan ilmu. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang kelima, dalil yang pertama surat Yusuf ayat 108, Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Dakwah Nabi kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itulah keikhlasan. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Berdasarkan ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Jadi keikhlasan dan ilmu itulah modal utama kesuksesan dalam berdakwah. Apakah yang kita pelajari tadi termasuk orang-orang yang mengkeramatkan kubur-kubur wali atau orang soleh dan lainnya, serta merayakan sesuatu atau haul atas kubur-kubur tersebut dan anggapan itu dapat memberi manfaat, yaitu menolak bala? Betul sekali dari sisi itu. Tapi syirik yang mereka lakukan masih banyak. Tapi dari sisi mereka meyakini kubur itu bisa memberikan berkah, atau batu-batuannya bisa memberikan berkah, batu-batuannya bisa dijadikan jimat, masuk dalam pembahasan kita. Sama persis. Makanya sebagian kubur yang mereka anggap wali itu setiap hari batu-batuannya harus ditambah. Iya. Selalu habis diambil oleh mereka. Tapi kesyirikan yang mereka lakukan bukan sebatas itu saja. Jadi sekali lagi, itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau mereka yakini batu-batuan di kuburan para wali atau mengusap-usap kubur wali, kalau mereka yakini bisa memberi manfaat dengan sendirinya bukan Allah, atau walinya itu yang memberi manfaat bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka yakin itu hanyalah sebab dan Allah memberi manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Tapi sekali lagi, kesyirikan yang mereka lakukan bukan sebatas itu. Ada yang berdoa kepada penghuni kubur, ada pula yang mungkin menyembelih sebagai persembahan dan lain-lain. Apakah benar dalil mengenai obatilah penyakit dengan sedekah? Ya, insyaallah hadisnya sahih. Syekh Al-Albani mensahihkannya. Nabi SAW bersabda, tadawau ibadallah tadawau bisadaqah, dawau mardakum bisadaqah. Kata Nabi SAW, dawau mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Artinya apa? Kita bersedekah tentu niat utama kita karena Allah. Tapi juga kita pingin Allah menyembuhkan keluarga kita yang sakit, boleh seperti ini. Seperti ini boleh, niat seperti ini. Iya. Jadi ini termasuk obat yang mujarab. Sering dilupakan orang. Bersedekah jemaah sekalian. Ada yang sakit bersedekah, iya. Dan juga dia masuk dalam firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Iya. Bagaimana jika ada tokoh yang mengaku Islam, tapi di mana-mana sudah santer ia pro Syiah, namun tak pernah atau belum menyatakan dirinya Syiah? Bolehkah kita memperingati orang lain mengenai akidah tokoh tersebut? Kalau membahayakan orang lain, wajib kita peringati. Wajib kita peringatkan. Bukankah orang yang mau jatuh ke jurang, wajib kita peringatkan? Padahal dia jatuh ke jurang, hanya hancur fisiknya saja. Bagaimana lagi dengan orang yang hancur akidahnya, rusak akidahnya? Ini lebih wajib lagi diperingatkan. Ini lebih wajib lagi diperingatkan dari orang-orang yang merusak akidah. Dan ini salah satu cara para ulama dahulu mengenal golongan sesat. Lihat siapa atau kemana kecenderungan hatinya, kecintaannya, teman dekatnya. Dikatakan para ulama salaf dahulu, "Man satara anna bid'atahu lam yakhfa anna ulfatuhu." Siapa yang menyembunyikan kesesatannya, bid'ahnya, maka kecenderungan hatinya enggak bisa dia sembunyikan. Dia enggak ngaku Syiah, tapi kecenderungan hatinya kepada mereka. Apalagi sampai membela-bela mereka, sama saja. Dia sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Iya. Meridhoi kekafiran adalah kafir. Meridhoi kesesatan adalah kesesatan. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tak sanggup dengan lisannya. Kalau tak sanggup juga dengan hatinya. Dan itu sudah selama-lamanya iman. Apa artinya dengan hati? Artinya dia benci dalam hati. Ini bukan benci, malah membela. Padahal membenci dalam hati itu sudah selemah-lemahnya iman. Iman yang paling lemah. Ini malah membela, subhanallah. Maka hati-hati. Saya punya adik bungsu, dia sudah yatim piatu dan ikut saya sebagai kakak pertama. Di penghujung kuliah dia ikut pengajian salaf. Terus sikap dan penampilannya berubah drastis. Dia memakai jenggot dan menggunakan penyubur jenggot buatan Israel. Dan dia lebih mengutamakan pengajiannya ketimbang perintah saya, kakak yang membesarkannya. Pernah ada acara keluarga disuruh ikut, dia tidak mau dengan alasan mau ikut pengajian. Dan dia jadi selalu membantah, padahal dulu dia sopan dan patuh. Bagaimana harusnya bersikap? Bagaimana harusnya sikap saya? Pertama, perlu diperiksa lagi, itu beneran enggak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian Salafiyah? Iya. Karena kalau itu benar-benar kajian Ahlus Sunnah, seharusnya mengajarkan akhlak yang mulia. Mengajarkan akhlak yang baik. Apalagi terhadap keluarga. Jemaah sekalian, betul. Dalam akidah, akidah itu lebih penting dari semua hal. Begitu pula ibadah, hubungan kita dengan Allah, tentu lebih penting dibandingkan hubungan kita dengan manusia. Tapi itu tidak bermakna kita boleh meremehkan hubungan kita dengan orang lain. Ketika seseorang menganggap yang penting saya akidah penting, saya salafi sejati. Salafi sejati itu yang penting akidahnya, yang penting ibadahnya, enggak peduli dengan sikap kepada orang, maka saat itu rusak manhajnya. Dia remehkan soal akhlak, dia remehkan bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam bersikap kepada orang lain. Saat itu manhajnya rusak. Dia bukan salafi sejati. Kenapa? Karena dalam syariat, meremehkan satu bentuk syariat itu kerusakan akidah. Dan itulah akidahnya orang-orang liberal itu. Akidah mereka, kalau mereka terbalik. Bagi mereka yang penting baik sama orang. Soal sholat puasa, itu gak penting. Tapi itu manhaj mereka. Menganggap ada bagian agama yang penting, ada yang kurang penting. Itu sudah kerusakan dalam manhaj. Ya. Jadi perlu dicek lagi, itu beneran gak ikut kajian Ahlus Sunnah? Jangan-jangan mengaku-ngaku saja. Jangan-jangan kajian teroris. Iya. Dan juga belum pernah ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum pernah juga saya dengarkan dari ustadz atau da'i sunnah, itu mengajarkan harus tumbuhkan jenggot walaupun dengan menggunakan obat. Enggak. Itu alami saja. Kalau ada jenggot, alhamdulillah. Kalau enggak usah dipaksakan ditumbuhkan. Iya. Enggak usah dipaksakan. Belum pernah saya mendengar ulama menasihati itu. Belum pernah saya dengarkan ustadz sunnah, da'i sunnah yang menasihati kita tumbuhkan jenggot pakai obat supaya dapat sunnah, tidak. Ya. Jadi itu berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan. Ya. Maka ini yang pertama, perlu dicek lagi. Jangan-jangan dia ikut aliran sesat. Jangan-jangan dia ikut aliran teroris. Ini bahaya. Kalau dia ikut sunnah, ikut kajian salaf, ikut akidah yang benar, insyaallah hatinya akan menjadi lembut. Seharusnya dia lebih berlaku baik kepada keluarga. Yang kedua, kita dakwahi dia, ingatkan. Kita dalami ilmu bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan firman Allah, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan segera melakukan kebaikan apabila melakukan kejelekan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan cara yang baik. Perhatikan dua dalil ini jemaah sekalian, Al-Qur'an dan hadis. Diperintahkan kita berakhlak, diperintahkan kita bertakwa kepada Allah, lalu disuruh berakhlak. Pertanyaannya, bukankah akhlak bagian dari takwa? Kenapa masih diperintahkan berakhlak setelah perintah bertakwa? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, antum baca di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Itu syarah Arba'in. Syarah Arba'in Nawawi, tapi beliau tambahkan jadi 50 hadis. Baca penjelasan beliau. Kenapa Nabi SAW mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Setelah itu beliau masih perintahkan pergauli manusia dengan akhlak mulia. Bukankah akhlak mulia bagian dari takwa? Kenapa masih disuruh berakhlak lagi? Sudah disuruh bertakwa. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, agar orang tidak salah sangka. Mereka mengira takwa itu hanya hubungannya dengan Allah. Padahal takwa itu juga mencakup hubungan dengan hamba-hamba Allah. Jadi ini yang perlu diingatkan. Ini manhaj sunnah yang sebenarnya. Memperhatikan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan hamba-hamba Allah. Dan jemaah sekalian, dari semua hamba-hamba Allah yang harus kita perlakukan baik, keluarga harus dinomor satukan. Ini kaidah penting dalam akhlak, dalam permasalahan akhlak. Semua perbuatan baik kita kepada orang lain, keluarga harus didahulukan. Keluarga harus didahulukan. Makanya aneh, kalau ada orang, masya Allah, di kantor dia terkenal ramah, apalagi sama pelanggan, sama konsumen, ramah sekali, senyum, bahasanya halus. Ketika di rumah galaknya minta ampun, ya. Di rumah dia seperti singa, di luar rumah dia seperti kucing. Ini tidak benar jemaah sekalian. Seharusnya di rumah dia lebih baik lagi. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah yang terbaik untuk keluargaku. Itu teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga yang lebih berhak. Kalau kita berbuat baik kepada keluarga, kita dapat dua pahala sekaligus. Pahala menjaga hubungan silaturahmi dan pahala berbuat baik. Kalau kita bersedekah kepada keluarga, dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan silaturahmi. Maka nasihati dia dan sabar menghadapinya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, doakan. Di kampus saya ada tabung yang berisi kertas yang berisi tentang harapan atau cita-cita yang akan dibuka 10 tahun kemudian. Apakah jika kita percaya atau yakin terhadap isi kertas tersebut termasuk musyrik? Ini bisa berhubungan dengan kaidah sebab tadi. Kalau meyakini itu adalah sebab kesuksesan di masa depan, padahal enggak bisa dibuktikan melalui dua jalan tadi, maka bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Iya. Dan minimalnya itu sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Dan mungkin memunculkan kepercayaan-kepercayaan yang buruk. Enggak usah seperti itu. Berdoa saja kepada Allah. Berdoa kepada Allah, simpan cita-citanya dalam hati dan berdoa kepada Allah, berusaha, sudah. Itulah yang kita lakukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita prinsip-prinsip kesuksesan. Itu jauh lebih baik kita ikuti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Ini subhanallah hadis yang mengandung prinsip-prinsip kesuksesan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Dan janganlah kamu lemah. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, usahamu tidak sesuai harapan, maka katakan, atau sebelumnya jangan kamu katakan, seandainya saya melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Jangan katakan seperti itu. Tapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah menakdirkan sesuai apa yang Dia kehendaki. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan andaikan itu membuka pintu setan. Lihat di sini sebab-sebab kesuksesan. Yang pertama, ihris, bersemangatlah engkau. Alama yanfa'uk, yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah untuk menggapai apa yang bermanfaat. Jadi hindari yang tidak manfaat. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jangan merasa lemah. Minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ini, empat. Kemudian yang kelima, kalau harapan tidak sesuai kenyataan. Apa kata Nabi SAW? Jangan kamu berandai-andai ke belakang. Coba kalau enggak begini, tentu enggak begitu. Sudah, tinggalkan masa lalu, tatap masa depan. Dan katakan, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah sudah takdirkan. Dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Karena ucapan andaikan itu membuka pintu setan. Membuat kita dilemahkan oleh setan. Dan bahkan bisa merusak keimanan kepada takdir. Iya. Jadi enggak usah dengan cara-cara seperti itu. Bagaimana hukumnya apabila seorang muslim melayat non-muslim yang meninggal di rumah duka, yang di mana di rumah duka tersebut dilaksanakan doa untuk mayit berdasarkan agama mereka? Dan bagaimana hukumnya jika muslim menghadiri acara pernikahan non-muslim di gereja? Jika tidak mengikuti peribadatan mereka tetapi hanya menghadiri acara-acara tersebut, apakah diperbolehkan Ustaz? Pertama, menghadiri itu sendiri sudah bermasalah. Kalau menghadiri kematian non-muslim, maka mayoritas ulama melarang. Mayoritas ulama melarang karena itu bagian dari wala kepada mereka. Iya. Dan apabila adab seperti yang ditanyakan di sini, lebih parah lagi. Mereka berdoa kepada selain Allah dan macam-macam yang mereka lakukan, maka itu lebih parah lagi. Iya. Kemudian menghadiri undangan nikah tapi di tempat ibadah mereka, maka itu juga tidak patut. Apalagi sudah jelas-jelas mereka berdoa kepada selain Allah, itu tidak patut. Menghadiri orang-orang yang berbuat maksiat, apalagi kesyirikan, itu terlarang. Terlarang jemaah sekalian, kecuali untuk satu tujuan, untuk memberi nasihat. Untuk memberi nasihat. Iya. Kalau kita di situ dan diam saja, Allah turunkan azab, kita juga kena. Na'udzubillah. Hati-hati. Jadi enggak pantas. Walaupun sebenarnya pesta pernikahan itu perkara duniawi, seandainya tidak mengandung kesyirikan, boleh kita hadiri. Atau tidak mengandung maksiat. Jangankan orang kafir yang undang, orang muslim yang undang pun kalau maksiat enggak boleh kita datangi. Jadi kalau orang kafir mengundang pesta nikah itu mubah. Itu mubah karena masalah duniawi. Namun kalau tercampur dengan kesyirikannya di situ, atau bukan sampai kesyirikan tapi maksiat, kita enggak boleh hadir. Apalagi sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Iya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Ini bahayanya jemaah sekalian. Bersama dengan orang yang melakukan kemungkaran, diam saja, enggak menegur, maka Allah samakan dengan mereka. Jadi enggak boleh. Bagaimana hukum menceritakan masalah keluarga kepada saudara yang kafir? Karena saudara tersebut tinggal dekat dengan rumah. Kalau butuh pemecahan dan dia mungkin termasuk di situ, maka pada asalnya tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai orang kepercayaan untuk membantu masalah-masalah kita, nah ini mas nggak boleh. Karena Allah berfirman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian jadikan orang kepercayaan dari selain kalian. Jangan jadikan orang kepercayaan selain kalian. Ya, setiap ada masalah, minta pertimbangan dia. Seakan-akan kita jadikan dia betul-betul orang kepercayaan. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, kecuali ada masalah, dia juga terlibat, dia perlu tahu. Maka mau tidak mau dia juga harus beritahukan. Tapi menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan, maka tidak boleh. Bagaimana menjelaskan kata di atas karena bumi bulat? Kata di atas untuk bagian bumi yang lain akan jadi di bawah atau di samping kanan atau kiri. Terlalu banyak berimajinasi ini. Jemaah sekalian, memangnya ada manusia yang tinggal di samping kanan bumi dan kiri bumi? Ya. Bumi itu bulat. Tapi boleh enggak kita mengatakan dia tinggal di bagian kanan bumi dan kiri bumi atau bawah bumi? Ya. Kita enggak boleh berbicara tanpa ilmu. Kita enggak boleh berbicara tanpa ilmu. Ya. Jelaskan saja seperti yang Allah katakan, selesai. Imani seperti apa yang Allah katakan, selesai. Tentang sifat ketinggian Allah di atas segala sesuatu, ini sudah berkali-kali kita jelaskan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan ijma' ulama, dengan akal yang sehat dan fitrah manusia. Apa itu belum cukup? itu sudah lebih daripada cukup, itu sudah sangat cukup. Ya, wallahu a'lam. Apa hukum pertandingan olahraga yang menggunakan pendaftaran dan bagaimana hukum menjadi wasit pertandingan tersebut? Maksudnya kalau pendaftaran mengeluarkan uang, maka itu judi. Pendaftaran mengeluarkan uang, semua masing-masing mengeluarkan uang, lalu pemenangnya dapat hadiah, itu judi namanya. Itu judi. Itulah judi yang dijelaskan para ulama, kimar. Sudah mengeluarkan uang, belum jelas untung atau rugi. Itu judi namanya. Iya. Bahkan pertandingan itu sendiri harus lihat dulu pertandingan apa. Enggak semua pertandingan dibolehkan dalam syariat. Kata Nabi SAW, la sabqa illa fi khuffin wa hafirin wa naslin. Tidak ada atau tidak boleh pertandingan itu kecuali pada apa namanya? Keterampilan menaiki onta atau gajah. Ini satu. Yang kedua, keterampilan berkuda. Ya, lomba berkuda. Yang ketiga, keterampilan menggunakan senjata. Artinya apa? Ini diizinkan karena untuk kemaslahatan agama. Untuk jihad. Oleh karena itu para ulama mengkiaskan hadis ini dengan semua bentuk, semua bentuk perlombaan untuk kemaslahatan agama, termasuk lomba misalkan hafalan Quran atau hafalan hadis, itu untuk kemaslahatan agama. Iya, maka boleh. Jadi perlombaan itu sendiri harus kita lihat perlombaan apa. Kalau tidak masuk kategori untuk kemaslahatan agama, maka itu terlarang. Kalau menggunakan pendaftaran, masing-masing mendaftar kemudian pemenang dapat hadiah, maka itu judi. Kecuali hadiah itu dari sponsor, dari yang tidak ikut. Atau juga kata para ulama, yang ngasih uang ada peserta, tapi cuma dia sendiri. Cuma dia sendiri yang ngasih. Dia cuma pengin sumbang. Tapi kalau semuanya ngasih, kemudian akhirnya satu dapat hadiahnya, gak ada bedanya dengan judi. Jadi ada pertandingan, gak ada pertandingan, orang ngumpul uang, lalu ada satu yang dapat, itu gak merubah hakikat judi. Iya. Wallahualam. Apa arti dari mimpi saya muncul lepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala di mimpi tersebut? Terjadi kerusakan dunia dan saya terancam dibunuh. Namun muncul lafaz ya tadi, muncul lafaz Muhammad dan Allah di mimpi tersebut, terjadi kerusakan dunia dan saya terancam dibunuh. Namun timbul lafaz tersebut di langit, saya lolos dari pembunuhan dan hingga saya terbangun. Iya. Ini seharusnya enggak saya baca nih. Iya. Karena mimpi itu enggak boleh sembarang diceritakan. Ya, saya baru ingat. Mimpi itu enggak boleh sembarang diceritakan. Dan enggak boleh sembarang ditakwil. Ya, jemaah jangan ada yang mentakwil. Kecuali takwil dengan ilmu. Para ulama mentakwil tapi dengan ilmu. Berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis atau dengan kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah syariat. Dan kadang takwilnya juga lihat orangnya. Ya. Karena ada seorang ulama, datang dua orang bermimpi yang sama. Mimpi azan, mimpi tentang azan. Satunya ditakwil mau naik haji, satunya ditakwil tangannya akan dipotong. Gara-gara mencuri. Karena memang dia pencuri. Yang satu mimpi azan orang soleh, yang satu pencuri mimpi azan. Ditakwil ulama itu, yang azan ini, yang orang baik ini naik haji, yang pencuri ini akan dipotong tangannya. Ternyata jemaah sekalian, terjadi sesuai takwilnya. Tapi enggak, itu bukan sebuah pemastian. Itu terjadi tentu dengan izin Allah. Iya, enggak boleh kita pastikan terjadi sesuai mimpi tersebut. Nah, dari kisah ini juga ada pelajaran. Yang terpenting bagi kita atau yang harus kita khawatirkan bukan mimpi itu. Mimpi seburuk apapun, enggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah perbuatan dosa kita. Itu yang perlu kita khawatirkan. Orang tadi ditakwil begitu, seandainya dia tobat, enggak dipotong tangannya. Harusnya itu dia jadikan peringatan. Kalau dia terus mencuri, putus tangannya, dipotong oleh pemerintah. Tapi dia enggak tobat. Jadi ini yang terpenting. Ketika menghadapi mimpi, ini yang terpenting. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan terjaga. Ini juga nasihat Imam Muhammad bin Sirin, ulama dari generasi tabi'in yang dikenal pandai menafsirkan mimpi. Maka beliau nasihat satu saja. Intinya menghadapi mimpi itu adalah ketakwaan. Kalau kita bertakwa dalam keadaan terjaga, bahaya apapun yang kita lihat dalam mimpi tidak akan membahayakan kita. Ini jemaah sekalian kunci kebaikan dunia dan akhirat, bertakwa kepada Allah. Mana yang terlebih dulu diciptakan? Al-Qalam atau Lauhul Mahfuz? Apakah ada ijma' ulama perihal penciptaan makhluk pertama yang diciptakan Allah? Jemaah sekalian, tidak ada ijma' ulama tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Walaupun secara umum, dalam masalah akidah, ulama sepakat ijma'. Sedikit saja, sedikit sekali yang ulama berbeda pendapat. Dan itu perbedaan yang tidak membahayakan keimanan. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya yang berbeda dari ahlus sunnah. Ya. Di mayoritas, hampir semua bahkan, masalah akidah ulama sepakat. Nah, contoh dari yang sedikit itu adalah tentang mana yang duluan diciptakan. Segolongan ulama berpendapat yang diciptakan pertama adalah al-qalam, pena. Yang Allah perintahkan, yang Nabi SAW mengatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Dia bertanya, apa yang aku tulis? Tulislah semua takdir. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala ditulis oleh pena itu. Dalam hadis dikatakan, yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Tapi hadis lain mengatakan, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin wa kana arsyuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Dan sebelumnya sudah ada arsy-nya di atas air. Maka hadis ini menunjukkan ternyata al-qalam sudah didahului oleh arsy di atas air. Sehingga makna yang pertama Allah ciptakan adalah pena, itu maknanya kata para ulama, yang pertama Allah ciptakan untuk menulis. Bukan yang pertama secara mutlak. Jadi itu takwilnya. Iya. Maka sebagian ulama berpendapat yang duluan diciptakan adalah arsy. Sebagian lagi berpendapat yang duluan diciptakan adalah air yang ada di bawah arsy. Dan juga adalah ada hadis disahihkan oleh Ibnu Hajar. Kullu syai'in minal ma', segala sesuatu tercipta dari air. Inilah tiga pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan pena, ini lemah pendapatnya, yang lebih kuat dua ini. Arsy atau air? Arsy atau air? Para ulama yang mengatakan arsy karena mendhaifkan hadis-hadis air yang duluan. Jadi ini termasuk perbedaan pendapat ulama, namun tidak sampai mencederai akidah. Iya. Wallahu alam, jemaah sekalian mohon maaf, masih banyak lagi yang belum bisa terjawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan masih saya simpan, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk menjawabnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.